ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Imarah bab yang ke-26. Pada jambul kuda terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Sebutan jambul bukan berarti kebaikan itu hanya terletak pada jambulnya, tetapi pada kuda itu semua. Pada kuda itu semua selalu terikat, terjalin, terpaut kebaikan. Dan kebaikan di sini dijelaskan oleh Nabi. Ya, pada riwayat-riwayat yang akan kita baca, yang dimaksud adalah kemenangan dan pahala, harta rampasan perang dan kemenangan, dan juga begitu juga pahala, al ajru wal magnam. Jadi kuda itu masih tetap akan menghasilkan kemenangan, yaitu harta rampasan perang, kemudian juga menghasilkan pahala, dan ini sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat tetap kuda merupakan sarana perang yang memiliki kekuatan besar, ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jama'a. Ini semuanya sifat-sifat kuda. Demi kuda yang berlari kencang dengan nafas yang terengah-engah, demi kuda yang hentakkan derap langkahnya, memecikkan bunga-bunga api saking kencangnya, ya. Kemudian demi kuda yang menyerang di waktu fajar, ya. Dengan kuda yang berlari kencang itu memunculkan, menerbangkan debu-debu, fa'atharna bihi naqa'a. Dengan kuda yang berlari kencang dengan kekuatan yang luar biasa, bisa menembus ke jantung kekuatan musuh, ya, fawasatana bihi jama'a. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi, al-khaylu ma'qudun atau ma'qusun fi nawasiha al-khayru ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan membaca, yaitu hadis yang ke-4788 pada halaman 219. 4788. Al-Imam Muslimun rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Fudail wa ibnu Idris an Husainin an Asy-Sya'bi an Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala an Urwah Al-Bariqi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Urwah ibn Mudarris Al-Bariqi. Al-Bariqi dari Yaman, ya. Kemarin kita sebutkan hadis Urwah ini yang seputar ibadah haji, yang dia berangkat, ya, dari Yaman, mendaki gunung, menuruni lembah, dan sampai di Arafah. Arafah sudah kosong, ya. Dia sampai di Arafah malam hari. Kemudian dia berada di sana sebentar, kemudian dia mengejar Nabi lagi, kafilah Nabi, dan berjumpa dengan Nabi subuh hari di Muzdalifah, salat bersama Nabi. Kemudian bertanya, apakah sah ibadah haji saya? Ya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang salat, ya, bermalam di sini dan salat subuh bersama kita, kemudian sebelumnya dia sudah berada di Arafah walau sekejap, maka telah sempurna ibadah hajinya. Ini ibadah haji yang minimal, ya, yang persyaratan sahnya sudah jelas dengan kondisi yang seperti tadi. Perjalanan yang jauh, yang tempuh, tidak ada berita apa-apa, yang penting dia mengejar tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ini Urwah ibn Mudarris Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala an. Di sini dia meriwayatkan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khairu ma'qusun. Kalau dia meriwayat yang sebelumnya, ma'qudun. Ya. dal di ujungnya, sekarang di sini sad di ujungnya, maqudun dengan maqusun. Kata Imam An-Nawawi maknanya sama, ya, yaitu terikat, terjalin di jambulnya, tidak lepas, tidak terpisah. Ya. Maqusun binawasil khayli, ya, al-khairu maqusun binawasil khayli, kebaikan terus terjalin, terikat di jambul kuda. Ya. Qala faqila lahu ya Rasulullah bimadzak, ya. Ditanya Nabi SAW dengan apa itu, apa yang maksud dengan kebaikan. Qala al-ajru wal-maghnamu ila yaumil qiyamah. Al-ajru pahala, al-maghnam harta rampasan perang, itu kemenangan, dan ini akan berlaku sampai hari kiamat, ya. Jadi ini isyarat dari Nabi bahwa kaum muslimin itu mesti memiliki kuda, ya. Negara kaum muslimin mesti memiliki kuda, karena di jambul kuda itu akan terus ada pahala dan kemenangan, ya. Ada pahala dan kemenangan itu bukan hanya dibatasi oleh waktu, kalau sudah canggih semua persenjataannya, kuda tidak perlu lagi. Nah, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis 4788. Selanjutnya hadis berikutnya 4789 pada halaman berikutnya 220. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Husainin bihadha al-isnadi ghaira annahu qala Urwah ibn al-Ja'd. Ya. Urwah ibn al-Ja'd, perubahan sedikit, yaitu nasabnya Urwah, yaitu Urwah ibn al-Ja'd. Berbeda pendapat para ulama tentang nama ayahnya Urwah ini, apa Urwah ibn al-Mudarris, Urwah ibn al-Ja'd, ya, al-Bariqi. Ya. Ini perbedaan lewat sekarang, yaitu penamaan Urwah itu saja, dan sahabatnya satu, tidak ada yang lain yang bernama Urwah al-Bariqi. Ya. Cuma nama ayahnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya. Sementara bunyinya sama dengan hadis sebelumnya tentang al-khairu ma'qusun binawasil khairi. Al-khairu ma'qusun binawasil khayli. Ya. Kila bimadzak, qala al-ajru wal-maghnam ila yawmil qiyamah. Hadis berikutnya 4790. Ya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya wa Khalaf ibnu Hisham wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini tiga orang gurunya Imam Muslim, Yahya ibn Yahya, Khalaf ibn Hisham, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Jami'an, keseluruhan, an Abil Ahwas ha wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar. Ini juga gurunya Imam Muslim yang lain, dua orang. Kilahuma an Sufyan, jami'an an Shabib bin Gharqadah an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur al-ajra wal-maghnam. Lafaz yang sekarang ini tidak ada al-ajra wal-maghnam, sebutan al-ajr pahala, al-maghnam harta rampasan perang. Wa fi hadith Sufyan sami' Urwah al-Bariqi sami' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sufyan, ya, sanad yang kedua, di situ ada kata-kata sami'a tambahannya. Kalau sebelumnya an, ya. Sebelumnya an, di sini sami'a, mendengar. Itu saja perbedaannya dan hakikatnya sama. Ya. An walaupun ada di dalam sanad-sanadnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini, mereka kena an ini bila mana diriwayatkan dari seorang yang tidak mudallis, tidak ada pengaruhnya. An itu artinya dari, tidak ada lafaz menyampaikan, tidak ada lafaz mendengar, cuma dari, kemungkinan dari itu mendengar, kemungkinan juga tidak mendengar, ya, saya dapat dari ya, dari si fulan. Bisa jadi dia tidak mendapatkan melalui dia langsung, perantara ya. Jadi kata dari ini sebenarnya kata yang banyak kemungkinannya. Makanya kalau perawinya dikenal, perawi yang mudallis, mudallis ini salah seorang perawi yang mengelabui, suka mengelabui, an itu tidak diterima. Harus dia menyampaikan sami'tu atau haddatsana. Saya mendengar atau menyampaikan kepada saya. Kalau tidak, kalau cukup dengan dari saja dia, maka riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Sampai dia menampakkan, menjelaskan kata-kata saya mendengar atau menyampaikan kepada saya. Adapun dalam perawi-perawi ini semua, bila mana kita temukan dalam Sahih Bukhari se-Muslim an, nah itu sudah pasti bahwa orangnya tidak mudallis. Ya. Perawinya tidak mudallis, berarti diterima annya. Ya, makanya perawi itu sudah ada kamus semuanya. Sudah jelas kalau an dari seorang perawi dan dia sudah enam ada hidupnya sudah diketahui ini seorang perawi mudallis, maka annya itu tidak diterima. Makanya kata para ulama hadis, an anatul mudallisin, an anatul mudallisin menyebabkan hadis yang dilemahkan dan tidak terima sampai dicari sanad nanti yang lain. Di situ dia mengatakan sami'tu atau haddatsani. Nah, barulah terima yang sekarang. Makanya diperiksa sampai ratusan jalan untuk dia ini, dicari. Kalau masih tetap an, maka tingkatannya tidak akan naik. Tapi kalau sudah nampak, kalau dia memudalis dan sudah ditemukan salah satu jalan, setelah dicari dapat jalan yang ke-200 misalnya. Ini bayangkan bagaimana para ulama dahulu hidupnya untuk mengumpulkan jalan-jalan ini, sehingga kita tahu sekarang Imam Muslim menyebutkan berapa jalan untuk satu hadis yang dia sampaikan jalurnya. Nah, ketika dia dapat satu jalur ada kata-kata sami itu, maka yang naiknya tingkatnya dan sudah, walaupun yang lainnya 199 itu pakai an-an-an, tetapi dapat satu saja, nah sudah naik dia. Berarti dalam jalur ini berarti dia sudah ada as-saraha bis-sama, ada kejelasan bahwa dia mendengar. Ini kalau sudah ada, kalau perawi itu sudah ada nilainya sebagai seorang mudallis dan menjelaskan seorang itu pun mudallis, ini setelah diketahui kehidupannya. Kalau kehidupannya tidak terkenal mudallis, tidak dicap mudallis, maka walaupun dia pakai an-an-an, pakai an, itu diterima. Dan banyak kita temukan an Sufyan di sini, an fulan. Kalau perawinya tidak mudallis, maka sama dengan sami'tu, sama dengan haddatsana. Ya. Ini perlu kita tambahkan sedikit. Dan di sini ya, wa fi hadits Sufyan sami'a Urwa. Ini tidak berpengaruh, cuma ingin menambahkan kekuatan saja. Walaupun an yang di sebelumnya itu tidak berpengaruh karena perawinya tidak mudallis. Ya. Tetapi untuk menambahkan kenyamanan, seperti tidak ada bedanya mungkin ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati. Nah, sama dengan itu, dia sudah beriman. Tidak ada pengaruh tambahan. Cuma dia bagaimana semakin kuat kalau dia melihat langsung Allah menghidupkan yang mati. Maka dipertontonkan oleh Allah. Ya. Begitu juga di Allah memperlihatkan, mempertontonkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati di zaman Nabi Musa. Ya. Orang yang sudah mati hidup kembali, kemudian mengatakan yang membunuh saya sepulan. Ya. Cerita penyembelihan sapi itu, sapi betina. Ya. Ini maksudnya sami'a di sini itu tidak berpengaruh apa-apa, cuma menambahkan keyakinan, menambahkan kenyamanannya. Wa fi hadis Sufyan sami'a Urwa sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar. Ya, kata mendengar itu yang baru di sanad yang sekarang ini. Kita lanjutkan 4791. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsani abi ha wa haddatsana Ibnu al-Muthanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far kilahuma an Syu'bah an Abi Ishaq an Al-Aizari bin Hurayth an Urwah an Urwah bin al-Ja'ad radhiyallahu ta'ala. Di sini penisbatan atau menasabkan Urwah kepada Al-Ja'ad. Sementara di sanad-sanad sebelumnya cuma Urwah al-Bariqi menyebutkan nama ayahnya Al-Ja'd di sini. Kemudian dalam salah satu jalur tadi nomor 4789, ya, annahu qala Urwah ibn al-Ja'd, ya. Ya, jadi ada kesamaan yang sekarang dengan yang sebelumnya. Anin Nabi SAW bihadha walam yadhkur al-ajra wal-maghnam. Juga terjadi perbedaan pada lafaznya, yaitu tanpa ada pahala dan harta rampasan perang, ya. Hadis berikutnya sebelum terakhir di bab ini 4792, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna wa ibnu Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id kilahuma an Syu'bata an Abi Tayyah an Anas bin Malik. Hadisnya sudah berpindah, ya. Sebelumnya hadis Urwah al-Bariqi, sekarang Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Qala qala Rasulullah sallam al-barakatu fi nawasil khayli. Kalau lafaznya hadis Urwah al-khairu. Kalau di sini al-barakah. Kalau hadis Anas al-barakah. Al-barakatu fi nawasi al-khayli. Kalau hadis Urwa al-khayru fi nawasi al-khayli, ya. Al-khayl unta, al-khayru kebaikan, ya. Kalau di sini al-baraka ganti dari al-khayru, ya. Hadis Anas ibn Malik al-khayru kebaikan, keberkahan, ya. Al-barakah keberkahan, maksud saya al-barakah keberkahan. Sementara al-khairu pakai ra, kebaikan, ya. Dan apapun lafaznya, al-baraka atau al-khailu, tetap saja tafsir dari Nabi tadi apa? Al-ajru wal-magnam, ya. Yang dimaksud yang terus menempel, menjalin, terjalin di jambul kuda itu, yang dimaksud dengan keberkahan dan kebaikan itu adalah pahala dan kemenangan, yaitu harta rampasan perang. Hadis terakhir di bawah bab ini 2793. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Habibin al-Harithi qala haddatsana Khalidun yakni ibnu al-Harith ha wa haddatsani Muhammad ibn al-Walid قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنسا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمثله sama dengan hadis sebelumnya dengan sanad yang baru, ya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara umum terdiri dari dua hadis. Yang pertama hadis Ibn Umar, ya. Kemudian hadis Jarir bin Abdullah dari awal, ya. Hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, yang pertama hadis Ibn Umar, kemudian hadis Jarir bin Abdullah, kemudian hadis Urwah al-Bariqi, dan sekarang terakhir hadis Anas. Empat hadis, ya, empat sahabat yang meriwayatkan hadis ini sangat luar biasa, ya. Ibn Umar, Jarir bin Abdullah al-Bajali, kemudian Urwah ibn al-Ja'ad atau Mudarris al-Bariqi, kemudian yang terakhir Anas bin Malik. Ya, dua dari empat orang sahabat ini terkenal yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, dua orang ini ada di sini. Abdullah bin Umar dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, hadisnya hampir sama. Al-khairu ma'qudun fi nawasil khayli. Atau al-barakatu ma'qudun fi nawasi al-khayli, atau ma'qusun pakai sad. Itulah lafaz-lafaz hadisnya dan tafsirnya dari Nabi SAW, yaitu al-ajru wal-maghnam. Kesimpulannya sudah kita sebutkan berkali-kali, ya. Ini anjuran untuk menguasai salah satu dari perangkat perang adalah kendaraannya kuda, ya. Dan dia tetap memberikan jaminan kebaikan pahala dan kemenangan dengan mendapatkan harta rampasan perang. Kita lanjutkan, ini mungkin bertolak belakang bab yang sekarang dengan bab yang telah kita selesaikan tadi, bab min sifatil khayli, ma yukrah min sifatil khayli, ciri-ciri kuda yang tidak disukai. Berarti kalau pilih kuda, kriterianya berikut ini. Jangan sampai kita salah memilih kuda. Tetapi ini pun ya, Nabi SAW mungkin kata Imam Nawawi dipahami maksudnya mungkin karena pengalaman. Nabi SAW pernah memiliki kuda yang seperti itu dan tidak terlalu ya, tidak terlalu memuaskan ya, dengan ciri-ciri yang disebutkan di bawah bab ini atau di dalam bab ini. Ciri-ciri kuda yang tidak disukai maksudnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, ya dia ciri-cirinya bukan pada ukuran badannya tapi warnanya. Ciri-ciri yang tidak disukai Nabi pada warnanya. Hadis yang pertama di 4794. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa Abu Kurayb. Ini empat orang gurunya Imam Muslim di sini. Qala Yahya, dan sebelum kita lanjutkan, empat orang ini bukan Imam Muslim berada di hadapan empat orang langsung menyampaikan hadis ini. Dia mendapatkan di tempat yang berbeda-beda, dari waktu yang berbeda-beda. Ketika dia menuliskan, dia ingat semuanya. Oh ini hadis ini saya dapatkan dari sepuluhan. Bahkan lafaznya dia bisa mengerti. Dia melafazkan dengan kata-kata haddatsana, dengan akhbarana. Nah, bisa dibedakannya. Dan tadi perbedaan riwayat tadi semua, nah itu di antara bahwasanya dia menguasai serinci-rinci, sedetil-detilnya sampai satu kata saja yang berbeda antara satu dengan yang lain dia bisa membedakan. Padahal jarak waktunya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tempatnya juga berbeda-beda. Nah, inilah komputernya ya, otak atau hafalan ulama-ulama dahulu yang memang sudah disediakan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Ya. Kalau komputer sekarang disedia untuk merusak bagi orang yang memang ingin merusak. Ya. Tetapi kalau otak mereka memang yang disiapkan oleh Allah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini empat orang gurunya Imam Muslim. Ya. Qala Yahya, ania. Empat orang tadi dia bisa membedakan gurunya yang menyampaikan kata akhbarana dengan haddatsana. Qala Yahya akhbarana. Ini gurunya yang pertama. Dia dapatkan dengan kata akhbarana. Ya. Wa qala al-akharuna haddatsana. Yang tiganya dia dapatkan dengan kata-kata haddatsana. Padahal maknanya sama. Akhbarana dengan haddatsana sama, mengabarkan kepadaku, menyampaikan kepadaku. Hakikatnya sama, tetapi kata itu harus dijaganya. Ya. Sebagaimana dia dengar situ yang sampaikan. Walaupun sekaligus dia gabungkan semuanya, tetapi dia sampaikan juga perbedaan amanah. Amanah dalam menyampaikan. Ya. Guru mereka semua waqi'. Qala haddatsana waqi', qalu haddatsana waqi' an Sufyan. Ya. Haddatsana waqi' an Sufyan an Salm bin Abdurrahman an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. An waqi' an Sufyan an Salm bin Abdurrahman an Abi Zur'ah. Ya, ini juga cukup termasuk ya, panjang sanadnya sekarang ini. Ya. Ada gurunya yang empat orang tadi, kemudian guru mereka berempat waqi', dari guru waqi' Sufyan, dan gurunya Sufyan Salm ibnu Abdurrahman, gurunya Salm Abu Zur'ah, kemudian baru sampai Abu Hurairah. Enam orang antara Imam Muslim dengan Nabi. Ini cukup panjang, minimal tiga orang perantara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallama, hadisnya cuma segini, cerita dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW yakrahu, tidak menyukai, asyikala minal khairi. Asyikala inilah istilahnya jenis unta yang tidak disukai oleh Nabi. Asyikal, terjemahannya apa di sini? Warna belang, ya. Sikal itu yang belang warnanya. Ya, nanti Imam Nawawi ini syarahnya akan menjelaskan tentang makna sikal, nanti kita akan berikan tunjukkan tempatnya di mana. Yang pertama asyikal, yang artinya apa? Belang warnanya. Apakah di kaki, kedua kaki kanan, kaki kanan, tangan kanan, atau kedua-dua tangannya, atau kedua-dua kakinya. Nah, ini nanti akan berbeda pendapat para ulama tentang asyikal. Yang jelas di kakinya ada warna lain, ya, berwarna lain. Ya. Ini yang maksud dengan asyikal. Jadi asyikalnya perlu diingat, itu saja. Nabi SAW tidak menyukai asyikal dari kuda. Itu yang sikal ini berwarna belang, bukan pada badannya, tapi belang di kakinya. Hadis kedua 4795, Imam Muslim mengatakan wahaddatsana Muhammad bin Abdullah ibnu Numair qala haddatsana abi, ya. Ha ini sudah berkali-kali dan maksudnya adalah rumus itu berpindah dari sanad ke sanad yang baru. Makanya setelah ha ini kembali ke gurunya Imam Muslim. Ya. Wa qala ha wa haddatsani, kata Imam Muslim ini, wa haddatsani Abdurrahman ibn Bishrin qala haddatsani Abdul Razzaq jami'an an Sufyan bi hadzal isnadi mithlahu. Ini sanad yang baru ini membawakan hadis yang sama bunyinya, yaitu Nabi SAW tidak menyukai asyikal minal khayli. Wazada fi hadithi Abdul Razzaq wasyikal, ini terjemahan, ada tambahan dalam hadis Abdul Razzaq, ya. Dalam hadis Abdul Razzaq ini, kakek gurunya Imam Muslim yang dari sanad yang kedua, di sini kan yang sanad kedua Abdurrahman ibn Bishr qala haddatsani Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dari Yaman, San'a. Ya. Ini gurunya Imam Ahmad juga. Ya. Imam Ahmad pernah datang ke Yaman ke San'a dengan kawan-kawannya Yahya bin Ma'in dan yang lainnya dan berguru kepada Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Dari lafaz hadis atau jalannya Abdul Razzaq ini ada tambahan definisi dari syikal. Jadi syikal ini bukan definisi, syikal ini bukan hadis ya, tetapi perawi yang mendefinisikan. Ya, ini terkadang masuk ke dalam hadis, dan bila mana definisi seperti ini masuk ke hadis dan bukan perkataan sahabat, ya, atau bukan perkataan Nabi, dinamakan dalam istilah ilmu hadis dengan mudraj. Mudrat yaitu kata-kata yang ada dalam, yang bukan dari hadis dimasukkan ke dalam hadis. Biasanya itu yang dimasukkan itu biasanya terjemahan atau definisi sekarang ini wasyikalu ayyakunal farasu, ini maksud dari syikal ya. Tadi kita sudah dapatkan jenis unta yang tidak disukai Nabi adalah asyikal. Apa itu syikal? Dalam terjemahannya tadi apa? Warnanya belang. Di sini terjemah definisinya jelaskan oleh salah seorang perawi, apakah Abu Hurairah atau yang lain sendiri yang mengatakan atau perawi yang mengatakan wasyikalu ayyakunal farasu fi rijlihil yumna bayadun wa fi yadihil yusra au fi yadihil yumna wa rijlihil yusra, ya. Al-shikal itu adalah ketika unta kuda di kaki kanannya ada warna putih, ya, atau di tangan kirinya, kan berbeda-beda, pokoknya di kakinya ada warna beda lah, di kaki kanannya ada warna putih atau di tangan kirinya, maksudnya yang bagian depannya, ya. Kedua kesemuanya kan kaki, ya. Cuma nah itulah terjadi perbedaan pendapat kita pindah tentang apakah turun sujud itu, ya, turun sujud itu apa dengan tangan atau dengan kaki. Hilaf para ulama, hadisnya cuma satu. Ya. Mana yang dinamakan kaki, mana yang dinamakan tangan. Nah, ini yang terjadi perbedaan. Ada mengatakan turun dengan tangan dulu, ada turun dengan lutut dulu. Ini perbedaan yang tidaklah besar. Ya. Artinya perkaranya luas. Ya. Perkaranya luas dan sangat sederhana sekali. Dan tidak akan membuat orang-orang yang mengerti tentang masalah ini akan berpecah dan saling musuh-musuhan atau menyalahkan dan membid'ahkan. Wallahu ta'ala alam. Di sini asyikal an yakuna al-farasu fi rijlihi al-yumna bayad au wa fi yadihi al-yusra. Bagian kaki kanannya yang bagian belakang itu warna yang kanan ada warna putihnya, dan kaki bagian depannya yaitu tangannya bagian sebelah kiri, jadi silang ya, kakinya kanan, tangannya kiri, kedua-duanya putih. Ini penafsiran yang pertama, dan tidak akan lepas dari kaki ya, tidak ada sedikit pun yang mengatakan badannya, tetapi kakinya, kaki bagian belakang, bagian sebelah kanan putih dan sebelah kiri bagian depan putih. Ya, itu yang pertama. Au, ada yang kedua, fi yadihil yumna wa rijlihil yusra. Nah, terbalik. Ya, terbalik dari yang pertama. Kalau yang pertama fi rijlihil yumna. Pokoknya silang ya, kemungkinan yang bagian kaki yang bagian belakang itu sebelah kanannya putih, bagian depan sebelah kirinya putih, silang, itu yang pertama. Kedua, kemungkinan terbalik ya, yang bagian depannya yang kanan, yang bagian belakangnya kiri. Nah, ini kedua-dua bentuk ini termasuk dalam makna syikal, dan ada yang mengatakan bahkan kedua-dua kakinya sekaligus seperti yang diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini makna syikal, dan ini yang tidak disukai oleh Nabi. Apakah warnanya itu yang menyebabkan, atau karena Nabi SAW yang sudah pengalaman, maksudnya pengalaman sudah punya kuda yang seperti itu beberapa kali, kasusnya sama, tidak terlalu memuaskan, cepat lelah dalam berjalan ya, punya kelemahan. Nah, ini yang tidak disukai oleh Nabi SAW penyebabnya. Kata Imam Nawawi mengarahkan ketidaksukaannya Nabi tentang kuda yang jenisnya seperti tadi. Hadis berikutnya 4796, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad yakni ibnu Ja'far ha wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsani Wahb bin Jarir jami'an an Syu'bah an Abdullah bin Yazid An-Nakhai an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW bimithli hadith Waqi' wa fi riwayat Wahb an Abdullah bin Yazid wa lam yadhkur An-Nakhai. Di sini lafaznya sama sekali tidak disebutkan dan diarahkan ke lafaz sebelumnya, sementara sanadnya ada dua jalur di sini dibawakan oleh Muslim hadis yang sama, dan keseluruhan hadisnya dari Abu Hurairah tentang ciri-ciri kuda yang tidak disukai Nabi, yaitu yang belang terjadi pada kakinya. Pada halaman 226 di awal syarahnya itu sudah dijelaskan seperti tadi ya, setelah menyebutkan kata-kata itu, kemudian pada baris yang ketiga di syarah hadis, kemudian makna asyikal warna belang dijelaskan pada hadis berikutnya, hadis yang tadi kita jelaskan ya, yaitu apabila ada kuda yang kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kirinya terdapat warna putih, atau warna putih itu ada pada tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kirinya. Ini adalah salah satu penafsiran makna kata syikal, yaitu kakinya ada silang berwarna putih ya. Kemudian Abu Ubaid dan pakar bahasa dan kata-kata Rumit mengatakan ya, pakar bahasa dan kata-kata Rumit mengatakan kata syikal artinya apabila tiga kaki kuda berwarna putih, ini ketiga malah ya, tiga kaki kuda ada tambahannya, tiga kaki maksudnya terserah apakah dua yang bagian belakang satu bagian depan, atau dua bagian depan satu bagian belakang, pokoknya tiga ya. Artinya apabila tiga kaki kuda berwarna putih sedangkan satunya biasa. Hal ini diserupakan warna kaki kuda yang dipakaikan syikal yaitu rantai, karena biasanya hal itu terdapat pada tiga kaki. Abu Ubaid melanjutkan kemungkinan lain maksudnya adalah, ini yang ketiga ya, kemungkinan lain maksudnya adalah apabila tiga kakinya berwarna biasa dan satu kaki berwarna putih. Ada perbedaannya? Ada, tiga penafsir mati. Jadi yang terakhir ini yang bedanya cuma satu kaki, yang lainnya biasa sama dengan warna badannya. Ya. Sementara satu kaki warna lain. Ini termasuk makna syikal. Ya. Yang berikutnya, sedangkan Abu Duraid mengatakan asyikal maksudnya warna putih yang ada pada satu sisi dari kaki kuda dan tangannya, yaitu kalau belakangnya kanan, depannya kanan. Ya. Makanya saya mengatakan pokoknya kakinya kalau berbeda warna, ya apapun bentuknya seperti penafsiran dalam hadis atau penafsiran sekarang ini tidaklah disukai oleh Nabi dan termasuk dalam kategori asyikal. Dalam kategori asyikal. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-28 cukup panjang. Ada berapa hadis di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.